Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah memasuki ayat 97 dari surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalu ya abana staghfir lana zunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebelumnya saudara-saudara Yusuf telah dinyatakan oleh Yusuf yaghfirullahu lakum, tepatnya pada ayat 92. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu sekalian. Wa huwa arhamur rahimin, karena dia adalah maha penyayang diantara para penyayang. Ini adalah ucapan yang diucapkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Artinya apa? Nabi Yusuf sudah tidak menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya. Nabi Yusuf telah tidak juga mencerca. Nabi Yusuf telah memaafkan dan Nabi Yusuf pun telah berdoa atas mereka agar Allah mengampuni dosa mereka. Dan di ayat 97 ini sang anak memohon ampun kepada ayahnya. Kenapa? Karena sebenarnya dua target dari satu dosa yang mereka lakukan. Dosa mengucilkan Nabi Yusuf dengan membuangnya ke dalam sumur, tidak saja itu adalah pembunuhan terhadap Yusuf, tapi juga penyiksaan terhadap ayah Yusuf, penyiksaan terhadap ayah mereka juga. Maka setelah Yusuf mengampuni dosa mereka dan memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa mereka, maka pada hari ini di ayat 97 mereka dengan gentle dan dewasa berkata, Ya abana staghfir lana zunubana, wahai ayah kami, maafkan kami sehingga Allah memaafkan dosa-dosa kami. Tentu saja ini adalah ucapan yang gentle dan ucapan yang harus diucapkan bagi anak terhadap ayahnya. Karena apa? Karena ayah telah banyak berjasa bagi anak terhadap ibunya. Karena apa? Karena ibu telah banyak berjasa di bulan Ramadan, terutama di hari raya Idul Fitri nantinya. Tidak ada kedurhakaan orang tua bila melihat begitu banyak jasa yang telah diberikan oleh orang tua. Boleh jadi memang orang tua itu telah menyengsarakannya, tapi lihatlah terlahirnya kita berkat orang tua. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita minta pemahamannya lebih mendalam tentang ayat 97 dari surat Yusuf. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Semakin di penghujung ayat ini kita mendapatkan suatu hal yang begitu indah, di mana akhirnya muncul kesadaran dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun sekian tahun kemudian, akan tetapi yang paling penting dan menarik adalah bahwa ketika kesadaran itu timbul dan ada perasaan bersalah yang besar diiringi dengan permintaan maaf kepada orang yang disakiti dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu hal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah sangat menyukai orang yang bertaubat kepadanya, beristighfar meminta ampun kepadanya, jauh lebih senang daripada orang yang kehilangan untanya, ya, yang membawa perbekalan di padang pasir yang tandus, dan kemudian karena kecapean orang ini akhirnya tidur di bawah pohon, dan ketika dia terbangun dia sudah mendapati untanya itu berada di sisinya lengkap dengan bahan-bahan makanan yang dia perlukan. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat disenangi orang tersebut, akan tetapi Allah jauh lebih senang bagi orang-orang yang sadar dan kemudian meminta ampun kepadanya. Yang menarik adalah bahwa kesadaran yang muncul di dalam jiwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam akan kesalahan yang pernah mereka lakukan, ini merupakan suatu fitrah di dalam jiwa manusia. Artinya sebenarnya manusia itu tahu betul ketika dia melakukan suatu hal yang tidak baik, dia tahu betul dengan perlakuannya tersebut. Akan tetapi karena kekerasan hati, kemudian mata yang tidak mampu melihat dengan baik, dalam artian mampu melihat kebenaran, sehingga akhirnya sikap dan perilaku salah ini tertutupi dengan kekerasan jiwa itu. Dengan secara fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melengkapi manusia dengan hati kecil yang mampu membisikkan kebenaran di dalam jiwa manusia. Oleh karena itu tidak ada penjahat sehebat apapun atau sekaliber apapun yang tidak merasakan penyesalan atas perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Pasti. Cuma permasalahannya adalah apakah kemudian itu diiringi dengan permintaan maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling terpenting untuk dilakukan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang terbaik adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukti bahwa orang tersebut mengakui dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah. Begitu juga dari keterangan ayat 97 ini kita mendapatkan suatu gambaran di mana ketika kesadaran itu timbul, maka rasa kasih sayang akan menyeruak di dalam relung-relung jiwa. Ini tampak dari keterangan saudara-saudara Nabi Yusuf dengan pernyataan ya abana. Mereka memanggil ayah mereka dengan kalimat ubuwah, yaitu kalimat wahai ayahanda, wahai bapak kami yang tersayang. Rasa kesadaran itu akan membuahkan cinta yang begitu sangat indah dan begitu sangat besar, dan ini akan membuat suasana menjadi semakin harmonis. Oleh karena itu hendaknya setiap orang, baik di dalam keluarga ataupun masyarakat, mencoba untuk mengintrospeksi diri, menyadari segala kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat. Karena pada saat dia tersadar akan kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan kemudian merasakan bagaimana kesalahan itu hanya akan membuat hidupnya menjadi tidak lebih baik, maka akan muncul jiwa-jiwa baru yang begitu bersih, jiwa-jiwa yang mampu meminta maaf kepada orang lain, jiwa-jiwa yang kemudian memberikan pengorbanan yang tidak pernah dia berikan sebelumnya, dan jiwa-jiwa yang akan berusaha untuk tampil menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan masyarakat. Subhanallah, ayat ini mengajarkan banyak sekali hal penting di dalam kehidupan kita, terutama sekali dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah momen di mana kita mencoba untuk menyadari bahwa kita banyak sekali melakukan kesalahan, dan ini kita iringi dengan permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita kemudian mencoba untuk menjalani hari-hari kita yang sekarang ini, tidak perlu lagi memikirkan penyesalan-penyesalan yang sudah-sudah, tapi bagaimana kita mencoba untuk menghadapi hari ini dan ke depan untuk tampil menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan mampu berbuat baik kepada manusia. Saya kira itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Menurut para mufasir, inna kunna khati'in, sesungguhnya kami adalah orang-orang bersalah. Kata-kata khati', sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah kesalahan yang disengaja ketika dia tahu bahwa ini adalah salah. Jadi mereka sadar betul bahwa yang dilakukan itu salah. Membuang Nabi Yusuf ke sumur, walaupun tidak sampai membunuh Nabi Yusuf, tetapi telah membuat penderitaan bagi ayahnya, itu adalah kesalahan yang disengaja. Beda dengan mukhti'. Mukhti', kesalahan yang tidak diketahui. Sama seperti anak TK yang disuruh kali-kali 2 kali 3 dijawabnya 8 misalnya. Itu namanya mukhti'. Dia tidak tahu bahwa 2 kali 3 itu 6. Tetapi anak SMA ditanya 2 kali 3 dijawabnya 6, itu adalah benar. Tetapi kalau dijawabnya 8, itu namanya khati'. Karena apa? Masa sampai kelas SMA masih juga mengatakan 2 kali 3 itu 8. Itu beda antara khoti dan mukhti. Jadi mereka sadar betul salah, tetapi sebagai seorang yang gentle, mereka pun meminta maaf. Kullu bani Adam khata, maka disebutkan setiap orang bersalah, salahnya disengaja. Wa kullu khata'in tawwabun, tetapi orang yang bersalah itu sebaiknya bertobat. Di sini ayat 97 mengajarkan kepada kita, bertobatlah, dan Ramadan adalah momen untuk bertobat. Sedihnya berlalu bulan Ramadan, dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bersalah, dan itu merupakan pembelajaran bagi kita untuk mengikuti doa Nabi Adam yang paling kita sering dengar, yaitu Rabbana innana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu, wa tarhamna dan kasih sayangmu, lanakunanna minal khosirin, niscaya kami akan rugi di dunia ini walaupun kami memiliki apa saja, karena ampunan dan kasih sayang lebih berharga dari apa saja. Dan di bulan Ramadan ini kita pun sering melantunkan apa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pemurah, cinta kepada orang-orang yang memaafkan dan minta maaf, maka maafkanlah, ampunkanlah, hapuskanlah dosa kami. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berlalunya Ramadan, hapus jugalah dosa kita. Amin. Karena itulah harapan minimal, wa qina azabannar, kalaulah tidak masuk neraka, kalaulah tidak masuk surga, minimal tidak masuk neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faddalu ya